Ini bimbingan Sahabiyun Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Manusia itu akan senantiasa dalam keadaan baik jika mereka mengambil ilmu dari ulama kibar, dari orang-orang yang terpercaya, yang amanah. Apabila manusia ini mengambil ilmu dari orang-orang yang muda, muda ilmunya, muda usianya, orang-orang yang jahat, yang ma'ruf sudah kejahatannya, kejelekannya, orang-orang yang membuat kekacauan, orang-orang yang ma'ruf ahlaknya jelek. Kalau mengambil ilmu atau mengambil berita, mengambil sumber-sumber data-data dari mereka, halaku, niscaya akan binasa. Waspada ikhwan, dari asagir, orang-orang yang bukan berilmu mereka ini. Biasanya orang-orang seperti ini mainnya di balik layar, tidak berani. Kalau terang-terangan orang akan lari dari dia, tidak akan diambil ilmunya. Salafiyun demikian, memiliki kaidah salafiyun itu. Bagaimana Imam Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun famdhuru amman ta'huduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama yang akan diamalkan. Oleh karena itu hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Mengambil berita, orang mendengar berita akhirnya diyakini dan diamalkan. Ini data valid. Masya Allah. Dari siapa untuk mengambilnya? Siapa orang itu? Ternyata majahil. Ini namanya asogir. Binasa nanti kalian kalau mengambil ilmu, mengambil berita-berita, isu-isu dari asogir.